Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah Ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita pada Kamis malam Jumat setiap dua pekan sekali dalam pembacaan sebuah karya besar dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul karya beliau ini dengan Syarh Sunnah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya yang akan kita bacakan adalah syarah dari Syarh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana kitab beliau yang mensyarah Syarh Sunnah Al-Barbahari alaihi rahmatullah, beliau beri judul dengan Istihaful Qari Bitta'liqat ala Syarh Sunnah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebahagian muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang di situ beliau menjelaskan siapa nama Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang nama beliau adalah Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Dan dijelaskan pula oleh beliau secara global apa maksud dari nama yang diberikan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah Syarh Sunnah, apa maksudnya. Telah disebutkan oleh beliau bahwasanya maksud as-sunnah yang diinginkan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah adalah tariqatul rasul, jalan yang telah ditempuh oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu pula tariqatu ashabihi, yang telah ditempuh pula oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, wa tariqatu salafis salih, dan sebuah jalan yang ditempuh pula oleh mereka para salafus salih, tiga generasi terbaik, generasi yang berada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah generasi tabi'in, dan yang ketiga adalah generasi atba tabi'in, generasi terbaik yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda beliau, khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah yang ada di zamanku. Tentunya beliau berserta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Thumma alladhina yalunahum, yaitu generasi kedua, at-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, generasi ketiga, abad yang ketiga, yaitu hidupnya para atba at-tabi'in. Kita lanjutkan apa yang telah dituliskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di dalam muqaddimahnya. Kata beliau, faqad yuzkaru masail fikhiyatan mithla al-mashi 'ala al-khuffain. Dan di dalam risalah yang ditulis oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-imam al-barbahari, beliau juga menyebutkan di dalam risalah tersebut beberapa permasalahan fikih, seperti misalnya adalah pembahasan yang berkenaan dengan al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap di atas dua sepatu, wa nikahil mut'ah, dan pembahasan fikih yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Min babi raddi 'ala al-firaq ad-dallah al-mukhalifah fiha, yang mana dijelaskan dua permasalahan fikih ini adalah dalam rangka meluruskan pemahaman dari mereka yang menyimpang, dari mereka yang tersesat, kelompok Asy'iyah Rafidhah, yang mana khususnya dalam permasalahan al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu, mereka tidak pernah melakukannya, dan ini bahagian dari akidah mereka, atau lebih tepatnya kita katakan ini adalah bahagian dari akidah sesat mereka. Jadi tatkala mereka menggunakan kaus kaki ataukah al-khuffain, sepatu yang di atas mata kaki, maka mereka tidak akan ingin melakukan syariat Islam yang mulia ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keringanan bagi mereka yang memakai al-khuffain, dua sepatu yang bahagian atasnya itu sampai ke atas mata kaki atau masuk di dalamnya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha. Seorang yang memakai kaus kaki, ketika awalnya dia memakai dalam keadaan toharah, dalam keadaan bersuci, maka ketika dia ingin mengambil wudu lagi setelah dia batal, misalkan dia menggunakan kaus kaki, memakai kaus kaki setelah sholat fajr, dia tuntas menyelesaikan sholatul fajr secara berjamaah, kemudian dia melakukan safar dengan menggunakan kaus kaki, maka datangnya waktu zuhur, maka dia tidak perlu lagi melepas kaus kakinya. Ketika dia berwudu, cukup untuk mengusap bagian atas dari kaus kaki tersebut. Ini syariat Islam yang mulia, yang tidak diakui oleh mereka, kelompok sesat yang bernama Asy'iyah Rafidhah. Jadi kita dapati mereka tatkala mengenakan khuffain ataukah kaus kaki dan yang semisalnya, khususnya hal ini saya dapati langsung tatkala berada di kota Al-Madinah. Ketika itu mereka masih diizinkan oleh pemerintah pada saat itu untuk mereka melaksanakan umrah, melaksanakan haji. Tatkala bersama-sama di bahagian hammamat, toilet-toilet yang berada di bawah Masjid An-Nabawi, maka seluruhnya, yang mana mereka semuanya berasal dari negara Iran, mayoritasnya, secara serempak melepas kaus kakinya dan membasuh kaki-kaki mereka. Karena mereka meyakini bahwasanya al-mashu 'alal khuffain bukanlah bahagian dari syariat Islam. Maka nanti insyaallah taala di dalam risalah ini Syarh Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari akan menjelaskan dan akan meluruskan pemahaman mereka yang sesat ini. Begitu pula yang berkaitan dengan nikahul mut'ah yang mereka halalkan, dan ini adalah perkara yang ma'ruf di tengah-tengah kita, atau secara umum di tengah-tengah kaum muslimin, yang tidak bisa dipungkiri lagi sudah banyak bukti yang ada dari tulisan-tulisan mereka, dari amalan-amalan mereka yang mengatakan halalnya nikahul mut'ah. Bahkan sebagian ekstremis mereka, orang-orang yang sangat ekstrim condong kepada akidah sesat Syiah Ar-Rafidhah, dari kalangan An-Nisa, mereka rela untuk dinikahi mut'ah oleh habib-habib mereka, oleh wali-wali mereka katanya, imam-imam mereka. A'udzubillah minad dalal. Sampai separah ini tingkat kesesatan tatkala mereka melepas Al-Quranul Karim, tatkala mereka melepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala mereka meremehkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka akan disebutkan oleh beliau dalam rangka membantah pemikiran-pemikiran tersebut. Wa qad yukarriru ba'dhal masaili min bab at-ta'kidi aw at-takrir munasabatin dzikraha aw li ziyadatil bayani fiha. Dan pada risalah ini pula beliau akan mengulang beberapa permasalahan dalam rangka mentakid, mengulang kembali, memastikan aw li takarruri munasabatin dzikraha aw li ziyadatil bayani fiha, ataukah dalam rangka mengulang faedah yang ada. Jadi yang telah disebutkan di awal kitab nanti ada di pertengahan dan di akhir kitab disebutkan ulang oleh beliau untuk memastikan ulang, untuk mentakid, menguatkan bahwasanya ini adalah permasalahan yang penting. Aw li ghairi dzalika min al-a'radi atau min al-aghradi al-ilmiyah, ataukah yang selain itu, kata beliau, dari tujuan-tujuan yang ilmiah yang diinginkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Wabil jumlati fahuwa kitabun mufidun, dan secara umum kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat sekali, adalah kitab yang sangat bermanfaat sekali. Wa ta'ti ahammiyatuhu min qidamihi fahuwa min kutubis salaf al-aqdamin alladzina asaru al-a'immah al-kibar, yang mana pentingnya kitab ini, risalah ini, bisa kita lihat dari beberapa sisi, kata beliau. Yang pertama, ini adalah termasuk dari deretan kitab yang merupakan hasil karya dari imam salaf yang telah terdahulu, yang mereka ada di zamannya para ulama al-kibar, para imam salaf yang kibar. Wa akhadhu anhum, dan mereka adalah murid-murid imam besar-besar tersebut. Mereka adalah murid dari imam-imam besar tersebut, imam salaf. Warawau aqidatahum as-safiyah, dan mereka adalah murid-murid langsung yang meriwayatkan aqidah-aqidah mereka yang bersih, yang suci, yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farihamahullahu min imamin jalil, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas. Jadi pentingnya risalah ini adalah tatkala kita melihat al-musannif yang memiliki karya besar ini adalah deretan dari a'immatus salaf, yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi, orang-orang yang memiliki akidah langsung dari orang-orang terbaik, apakah itu dari sahabat Rasul, ataukah dari tabi'in, ataukah dari atba'ut tabi'in. Mereka mengambil jalurnya secara langsung, tidak seperti kita yang sudah hidup di abad ke 20 sekian. Tidak ada lagi sesuatu yang sofiah, sesuatu yang bersih, langsung kita ambil dari generasi-generasi terbaik. Generasi pertama, kedua, ketiga, kita jauh sekali jaraknya. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui seberapa jauh jarak kita dengan mereka, para imamatus salaf, atau lebih dari itu, dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dengan ini kita mengetahui bahwasanya tidaklah bertambah satu zaman kecuali akan bertambah kejelekan pula di dalamnya. Semakin akhir zaman, semakin banyak yang namanya fitnah, semakin banyak yang namanya cobaan, kesesatan, penyimpangan, semakin banyak. Dahulu mungkin kita belum mendengar beberapa kelompok-kelompok sesat yang mungkin baru bertimbul beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan tatkala bertambahnya zaman, maka bertambah pula fitnah, bertambah pula pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sekte-sekte sesat. Ada mereka yang beribadah di sana berdasarkan pasang surutnya air laut, maka tatkala mereka sudah memiliki perkiraan ini masuk di dalam satu Ramadan, mereka melaksanakan salat tarawih, dan siang harinya mereka melaksanakan puasa Ramadan walaupun pemerintah belum mengumumkan. Ini baru timbul beberapa tahun terakhir. Tidak ada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan di zaman Nabi SAW lebih-lebih lagi. Maka bertambahnya zaman, bertambah pula fitnah, bertambah pula kesesatan. Oleh karenanya kita dijelaskan oleh para imamatus salaf Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama yang kalian miliki. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka tatkala kalian ingin mengambil ilmu, ingin belajar kepada seorang, unzuru, lihatlah kepada siapa kalian belajar. Karena kondisi orang atau kondisi seorang dai yang masih belum kita mengetahui apakah akidahnya sesuai dengan akidatus salaf ataukah tidak, tidak bisa kita mengambil ilmu dari mereka. Berbeda dengan al-musannif alaihi rahmatullah yang berada di zaman a'immatus salaf al-kibar yang langsung mengambil ilmu dari mereka, akidahnya bersih, dan ditulislah karya besar ini, Syarhus Sunnah. Maka sudah sepantasnya kita yang berada hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan akidah, untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu-ilmu syar'i, mengambil ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tersebar di sana sekian banyak syubhat. Bukan hanya syubhat wahidah, bukan hanya satu syubhat, syubhat dari kaum sufiyah, belum lagi dari kaum syiah, belum lagi dari kaum khawarij. Sekian banyak syubhat, at-tuham, tuduhan-tuduhan dusta atas nama dakwah salafiyah, sekian banyak. Maka tatkala kita membahas kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, maka secara tidak langsung kita akan melihat bagaimana akidatus salaf, bagaimana akidah mereka, orang-orang yang telah terdahulu, orang-orang yang telah wafat di atas keimanan mereka, orang-orang yang telah wafat di atas kelurusan akidah mereka. Maka kita bisa mengambil pelajaran ibrah yang besar dari apa yang dihasilkan dari karya-karya mereka. Wa ma'na syarh, kata beliau Al-Syekh Shalih Al-Fauzan, ma'na dari kalimat syarh ay bayan, maksudnya adalah penjelasan. Jadi nama kitab Al-Barbahari alaihi rahmatullah adalah Syarhu As-Sunnah. Maknanya syarah adalah al-bayan, penjelasan. Laisa ma'nahu annahu yashrahu kitaban mu'ayyanan. Bukanlah yang dimaksudkan oleh al-musannif adalah beliau ingin menjelaskan, ingin mensyarah kitab tertentu. Au yufassiru kitaban mu'ayyanan, ataukah mentafsirkan kitab tertentu, bukan itu yang dimaksud. Wa innama ma'nahu, maknanya adalah, yang dimaksudkan oleh al-musannif adalah annahu yuwaddihu tariqatas sunnah, adalah beliau menjelaskan, mensyarah tariqatas sunnah, jalan sunnah yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau syarah, beliau jelaskan apa saja akidah Nabi, apa saja akidah sahabat-sahabat beliau, apa saja akidah tabi'in, apa saja akidah asbab tabi'in. Dijelaskan satu persatu. Hadza ma'na syarhus sunnah. Dan inilah makna dari judul kitab beliau ini, Syarhu As-Sunnah. Kana al-awailu yusammuna kutub al-aqidata bis-sunnah. Dan para imah as-salaf, sejak awal mereka melahirkan karya-karya ilmiah seperti ini, khususnya pada bidang akidah, khususnya pada bidang akidah, banyak dari mereka yang menamakan karya-karya mereka dengan kalimat as-sunnah. Misal hadzal kitab, seperti kitab ini. Wa mithli as-sunnati lil imami Ahmad, dan seperti sebuah kitab yang berjudul dengan as-sunnah karya al-imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Was-sunnah libnihi Abdullah, atau was-sunnah libnihi Abdullah. Begitu pula kitab as-sunnah karya dari anak al-imamu Ahmad, Abdullah ibnu Imam Ahmad. Beliau juga memiliki sebuah kitab yang berjudul as-sunnah. Was-sunnah lil-asram, dan sebuah kitab yang berjudul As-Sunnah karya Al-Athram. Wa syarhi usulil i'tiqadi ahli sunnah wal ahli sunnati wal jamaah lil-Lalakai. Begitu pula ada di sana sebuah kitab yang berjudul Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah, penjelasan pokok-pokok akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalakai alaihi rahmatullah. Wakadzalika yusammunaha al-iman. Begitu pula mereka para immatus salaf selain menamakan karya-karya mereka yang berkaitan dengan akidah Nabi, yang berkaitan dengan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, dengan as-sunnah. Banyak karya Imam Ahmad anak beliau dan yang selainnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Begitu pula mereka para immatus salaf memberikan judul dari karya-karya mereka, dari kitab-kitab mereka selain sunnah adalah dengan nama al-iman. Fayudha'u fi ba'dil kutubi kitabun yusamma kitab al-iman. Dan mereka membahas akidah Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan sebuah kitab, atau lebih tepatnya meletakkan sebuah bab di dalam karya-karya mereka, yang mana bab tersebut mereka beri nama dengan Kitabul Iman. Kama huwa mawjudun fi sahih al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi ma rahmatullah, yang mereka juga membahas akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi bukan di satu kitab yang khusus, hanya memberi nama sebuah bab di dalam kitab besar mereka, di dalam karya besar mereka. Al-Imam Al-Bukhari seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya beliau memiliki sebuah kitab sahih, sahih Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam sahih Al-Bukhari terdapat satu bab yang berjudul Kitabul Iman, yang di situ dibahas apa saja akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah beliau dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akidah beliau tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia? Begitu pula Imam Muslim. Sahih Muslim adalah kitab yang besar. Diselipkan oleh Imam Muslim sebuah bab yang berjudul Kitabul Iman. Yaqiduna kitaban, yang mana mereka para musannifin menyelipkan satu bab tersebut, wa yusammunahu kitabal iman, dan menamakan dengan kitab al-iman. Wa yuriduna fihi ma yahtassu bil aqidah, dan meletakkan di dalam pembahasan kitabul iman tersebut di satu bahagian dari karya besar mereka apa-apa yang berkaitan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal imani billah, yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan keimanan kepada kitab-kitab Allah jalla wa ala, wa rusulihi wal yaumil akhir, dan keimanan kepada rasul, utusan-utusan Allah jalla wa ala, dan keimanan kepada al yaumul akhir, hari esok, wal qadri khairihi wa syarrihi, dan yang berkaitan dengan keimanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang takdir, apakah itu yang baik ataukah yang buruk. Dibahas di situ bagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beriman kepada Allah, dalam beriman kepada malaikat Allah, dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul Allah, dan hari akhir, serta takdir al-qadar. Fayusammuna hal iman. Makin berkaitan dengan akidah ini, mereka beri satu bab yang dinamakan dengan al-iman. Wa qad yusammunaha asy-syari'ah. Begitu pula sebahagian para musannifin, sebahagian para imamatus salaf yang lainnya. Jadi di sini beliau akan membahas mereka para imamatus salaf adalah orang yang memiliki i'tina, memiliki perhatian yang sangat besar dengan satu bidang yang bernama akidah, agar meluruskan akidah umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, lurus. Bagaimana mereka bisa mengikuti akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka di antara bentuk i'tina, perhatian yang ada di sisi a'immatus salaf, seperti yang beliau sebutkan, mereka yang mengeluarkan karya-karya ilmiah, satu kitab khusus diberi nama as-sunnah. Contohnya adalah syarhus sunnah yang kita bahas. Begitu pula as-sunnah lil imami Ahmad. Begitu pula syarah usul i'tiqad ahli sunnah lil imam al-lalakai, yang namanya dijelaskan oleh beliau. Dan a'immatus salaf yang lainnya menjelaskan akidah di bahagian, di salah satu bahagian dari karya besar mereka, seperti yang dilakukan oleh al-imam al-Bukhari wal-imam muslim. Dan ada lagi sebahagian yang lain dari a'immatus salaf, mereka menamakan ilmu tentang akidah Nabi SAW dengan nama asy-syari'ah. Ka kitab asy-syari'ah lil imam al-ajurri asy-syafi'i, sebagaimana sebuah karya ilmiah dari imam besar ahli sunnati wal jamaah yang bermadhab asy-syafi'i, yaitu imam al-ajurri. Beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul asy-syari'ah, yang di situ dibahas akidah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula kata beliau, waqad yasammunaha at-tauhid, dan sebahagian para musannif yang lainnya memberi nama yang berkaitan dengan akidah ini dengan at-tauhid. Misalnya kitab at-tauhid, seperti kitab at-tauhid Ibnu Khuzaimah, karya al-Imam Ibnu Khuzaimah. Wa kutub at-tauhid al-ma'rufah, dan kitab-kitab tauhid lainnya yang sudah kita kenal, kitab at-tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Kitab Tauhid berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi inti yang mereka inginkan adalah bagaimana menjelaskan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah sahabat-sahabat beliau, akidah tabi'in, atba' tabi'in. Akan tetapi dengan model yang berbeda-beda. Ada yang memberi nama dengan as-sunnah, ada yang memberi nama dengan al-iman, ada yang memberi nama dengan asy-syari'ah, ada pula yang memberi nama dengan at-tauhid. Inti mereka adalah satu, penjelasan tentang akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tusamma al-aqidah. Dan kenapa permasalahan ini disebut dengan al-aqidah? Dijelaskan nanti oleh beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa diberi nama akidah? Wa huwa ma ya'taqiduhu al-qalbu, karena perkara-perkara yang mereka bahas dan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang telah diyakini di dalam hati. Al-i'tiqadu fil qalbi, sesuatu yang diyakini di dalam hati. Wa yadinu bihi wa yajzimu bihi, dan seorang itu meyakini dan betul-betul beragama dengan hal-hal tersebut. Oleh karenanya dinamakan dengan sebutan al-aqidah di dalam bahasa Arab. Karena apa? Ma ya'taqiduhu al-qalb, sesuatu yang diyakini di dalam hati, yang diyakini di dalam sanubari kita. Ini paham yang kita yakini, ini ajaran yang kita yakini, ini ajaran yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakini di dalam hati beliau. Kita ambil satu contoh kecil, al-mithal. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini di dalam hati beliau, di dalam sanubari beliau, di antara akidah, sesuatu yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang berkaitan dengan muamalah kita dengan wulatul amr, dengan pemerintah kaum muslimin. Yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mentaati apapun yang datang dari mereka. Ini akidah beliau, keyakinan beliau. Maka apa yang dijelaskan oleh para a'immatus salaf di dalam kitab-kitab mereka, di dalam karya-karya mereka yang berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, pasti ada dibahas permasalahan ini, yaitu bagaimana kita wajib mentaati waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Akan dibahas di sana. Yang bisa diambil sebuah kesimpulan, tatkala ada yang meyakini, tatkala ada yang berakidah tidak dengan akidahnya Nabi. Artinya dia tidak taat kepada waliul amr. Dia akan senang untuk demo sana, demo sini. Dia akan senang untuk kritik sana, kritik sini. Berarti bukan bahagian dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bahagian dari apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu tujuan disebut al-aqidah, sesuatu yang diyakini di dalam sanubari kita, di dalam hati kita. Wa hadhihi al-asma'u kulluha, dan penamaan-penamaan ini, kata beliau, ada yang menamakan akidah dengan sunnah, dengan tauhid, dengan syariah, dengan tauhid, dan dengan al-iman. Nama-nama ini, kata beliau, semuanya la ikhtilafa bainaha, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Fahiya asma'un muta'addidah li syai'in wahid, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang bermacam-macam, yang bermodel untuk satu perkara. Fahadhihi minal mutaradifat, maka hal ini masuk ke dalam apa yang disebut dengan al-mutaradif, sinonim. Jadi akidah sama dengan as-sunnah, as-sunnah sama dengan al-iman, al-iman sama dengan as-syariah, as-syariah sama dengan at-tauhid. Jadi tidak ada perbedaan, hanya perbedaan istilah. Wala musyahata fil asma idza alima al murad, dan tidak ada masalah dengan perbedaan penyebutan tersebut jika kita mengetahui apa yang dimaksud oleh mereka para al-musannifin. Falaisa hadza minal ikhtilaf, maka ini bukanlah bahagian dari perselisihan di antara mereka. Wa innama hadza minal istilah, karena ini hanyalah sekedar istilah yang digunakan oleh mereka. Wa kullu istilahin lahu wajh, fala ikhtilafa bainahum fi dhalik, dan setiap istilah, apakah akidah disamakan dengan as-sunnah, akidah disamakan dengan al-iman, akidah disamakan dengan as-syariah, akidah disamakan dengan at-tauhid, masing-masing memiliki sisinya sesuai dengan apa yang ada di karya-karya mereka. Fala ikhtilafa bainahum fi dhalik, tidak ada perbedaan dari apa yang mereka sebutkan. Wa inni ikhtalafatil alfaz wal ma'na wahid, walaupun lafadznya berbeda-beda, kata beliau, bermacam-macam, maknanya adalah satu, yaitu akidah yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ma yunkiru hadha wa yaqulu al aqidatu wat tauhidu istilahun laysa alaihi dalil. Di sini beliau akan membahas sebahagian mereka yang mempermasalahkan penyebutan akidah. Jadi istilah akidah adalah sesuatu yang diambil dalam bahasa Arab, yang telah kita jelaskan tadi, perkara yang diyakini di dalam jiwa, perkara yang diyakini di dalam hati, maka disebut sebagai al-aqidah, ma ya'taqiduhul qalbu. Sebagian mereka ada yang mengkritisi penamaan al-aqidah ini. Kata beliau, ada di sana yang mengingkari dan mengatakan bahwasanya al-aqidah wa tauhid, aqidah dan tauhid, istilahun laisa alaihi dalil, sebuah istilah yang tidak dibangun di atas dalil, tidak ada dasarnya, hanya ucapan mereka yang dibuat-buat. Ini bagi mereka yang mengingkari istilah aqidah dan istilah tauhid. Walaisa huwa mawjudan fil Quran, mereka mulai menebar syubhatnya bahwasanya kata-kata aqidah, istilah tauhid ataukah akidah, tidak ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala fi sunnah, dan tidak pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Fa hadza tashkikun, kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, maka ini adalah bentuk syubhat. Yuriduna bihi ayajattastu hadhihi al-aqidah faja'u bihadzal kalam, mereka menginginkan untuk akidah ini, istilah akidah dan istilah tauhid, tidak dibahas di tengah-tengah kaum muslimin, tidak diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Biarkan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, biarkan kaum muslimin yang menyembah kuburan-kuburan, biarkan kaum muslimin yang menyembah para wali, para habaib, silahkan. Ini yang mereka inginkan. Karena kalau kita membahas yang kaitannya dengan akidah dan kaitan dengan tauhid, pasti akan membahas kesyirikan. Pasti akan membahas kebid'ahan. Dan ini yang membuat panas kuping mereka. Akhirnya disebarkanlah syubhat-syubhat seperti ini. Istilah akidah, istilah tauhid tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis. Istilah yang baru. Maka di sini akan dijelaskan oleh beliau. Mereka mendatangkan syubhat seperti ini agar permasalahan akidah, permasalahan tauhid tidak diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Min ajli alla yumayyiz bainal firaqid dhalah wal firaqil mustaqimah. Hadza huwa alladhi ghadhahum. Tujuan inti mereka adalah agar mereka-mereka yang berada di atas jalan al-istiqamah dan mereka-mereka yang berada di atas jalan ad-dalalah al-hawa wal bid'ah tidak terbedakan. La yumayyiz. Tidak terbedakan. Jadi tercampur. Mana mereka yang berada di atas sunnah? Tidak diketahui. Mana mereka yang berada di atas kebid'ahan? Tidak diketahui. Karena tidak dibahasnya akidah dan tauhid ini. Tujuan inti mereka, kata Syekh Al-Fauzan. Sehingga mereka tidak rela tatkala akidah ini, tauhid ini, selalu digembar-gemborkan di majelis-majelis kaum muslimin. Diajarkan di tengah-tengah umat Islam. Mereka tidak rela. Karena akan terbongkar kedok mereka. Akan terbongkar apa yang ada di sisi mereka. Berbeda sekali dengan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu tidak mereka inginkan. Wa min ajli an la yuraddu ala ahli al-batil, dan mereka tebarkan syubhat semacam ini agar tidak dibantah yang namanya ahlul batil. Kebatilan dibiarkan. Kebid'ahan didiamkan. Kesyirikan diacuhkan. Ini yang mereka inginkan. Hadza qasdul muta'allimin minhum, inilah hakikat para dai mereka. Ammal hamaju war ri'a'u alladhina ya'khuduna min mazabil al-afkar fa huwa yuraddiduna hadhihi al-aqwal kama fi ba'd as-suhuf wa ba'd ma yusammunaha mu'allafat. Dan syubhat-syubhat semacam ini, kata beliau, adalah sebuah syubhat yang diambil dari pemikiran-pemikiran mereka, orang-orang kufar, yang sangat mereka kuasai, yang sangat mereka jelaskan untuk bagaimana ahlul haq diam, untuk bagaimana ahlul haq tutup mulut, untuk bagaimana ahlul haq membiarkan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi apa yang mereka miliki, apa yang mereka miliki dari keyakinan-keyakinan semacam ini diambil dari mereka, orang-orang kufar. Dan yang semacam ini, kata beliau, telah mereka jelaskan di mu'allafat mereka, di karya-karya mereka. Jadi bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Sudah ditulis oleh mereka di karya-karya ilmiah dalam tanda kutip. Dan mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Untuk menjaga persatuan, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, saling menghormati. Bahkan kaum sufiyah saat ini sudah jadi satu dengan kaum khawarij. Akidah mereka jadi satu. Kaedah-kaedah mereka tercampur baur. Yang sufiyah memahami kaedah-kaedah khawarij, begitu pula al-khawarij memahami kaedah-kaedah sufiyah. Jadi satu sudah. Tatkala ahlul haq diam, tidak menjelaskan hal ini, akan bingung umat kaum muslimin, terlepas dari akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuz, kata beliau, dan tidak boleh al-iltifatu ila hadhihi at-tashkikat wa hadhihi al-umur, tidak boleh bagi kita untuk meladeni syubhat-syubhat semacam ini. Tatkala mereka menyebarkan syubhat akidah adalah perkara atau istilah baru, tauhid adalah istilah baru, tidak ada di Al-Qur'an, tidak ada di sunnah, maka kita lantas diam. Oh ya sudah, karena tidak ada di Al-Quran, tidak ada di sunnah, kita diam. Akhirnya kita sama memiliki kaidah seperti mereka, orang-orang khawarij. Nata'awan fima ittafaqna. Kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong dengan apa yang kita sepakati. wa na'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna, dan kita saling memberi uzur, saling lapang dada, saling toleransi dari apa yang kita berselisih daripadanya. Ini kaidah besar ikhwanul muslimin. Dan hal ini dikuasai dan difahami dan diajarkan di tengah-tengah kaum sufiyah. Kalau ahlul haq diam, akan bingung umat ini. Yang sufiyah memiliki pemahaman al-khawarij, yang khawarij memiliki pemahaman sufiyah. Belum lagi syiah di sana, belum lagi maturidiyah, belum lagi asy'ariyah, belum lagi jahmiyah. Sudah tercampur baur, tidak ada penjelasan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kata beliau, hafizahullah wa ra'ah wa hadza syai'un darajat 'alaihil ummah. Inilah perkara yang sedang menimpa umat ini. Wahtammu bihi, dan mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan syubhat-syubhat semacam ini, tamyizan bainal haqqi wal batil. Untuk tidak terbedakan antara al-haq dengan al-batil, tercampur jadi satu al-haq dengan al-batil. Wa bainal huda wad dalal, dan antara hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan. Walakinna ulaika lahum qasdun fi hadza, karena inilah hakikat dari tujuan-tujuan mereka. Hum yuriduna ayadami junnas, mereka menginginkan mencampur adukkan manusia jadi satu. Wala yakuna hunaka fariqun baina mulhidin wa zindiq, tidak ada perbedaan di tengah-tengah manusia antara seorang yang mulhid dan seorang zindiq. Mustaqimin wa mubtadi'in, seorang yang istiqamah di atas jalan sunnah Nabi dan seorang mubtadi' ahlul bid'ah wad dalal, tidak terbedakan. Yang mereka inginkan adalah semuanya menjadi satu, akur, adem ayem, tidak ada perselisihan. Wa innama yabqauna tahta madillati ismil islam, yang mana mereka akan berjalan bersama di bawah naungan satu agama yang bernama Islam. Ini yang mereka inginkan. Li ajli tawahhudu al-muslimina bizamihim, untuk menyatukan kaum muslimin kata mereka. Untuk menyatukan kaum muslimin kata mereka, tidak ada perselisihan di tengah-tengah umat. Saling bekerja sama, saling memberi uzur. Jadi tidak akan terbedakan baina ahlul haqqi wal batil, baina ahlu sunnati wa ahlil bid'ah, akan sama, berjalan bareng, makan bareng, bermajelis bareng, berfotoria bareng, wal'iyadzubillah, sama, tidak ada terbedakan sama sekali. Dan inilah target dari syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Fanaqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka, ini bentuk bantahan dari Syekh Al-Fauzan. Al-Muslimun, hakikat dari keadaan kaum muslimin, la yatawahhaduna illa ala aqidatin sahihah, mereka tidak akan bisa bersatu. Kaum muslimin tidak akan bisa bersatu illa ala aqidatin sahihah, kecuali di atas akidah yang lurus. Yang satu akidahnya melenceng ke kanan, yang satu akidahnya melenceng ke kiri, apakah bisa menjadi satu? Mustahil. Mustahil, seperti air dan minyak, tidak akan menjadi satu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kita melihatnya mereka adalah satu, hakikatnya hati-hati mereka berpecah, masing-masing dengki, masing-masing iri, hasad kepada yang lainnya. Secara zahir mereka bersatu, sama-sama dalam naungan ukhuwah islamiyah kata mereka. Tapi qulubuhum syatta, hakikat dari hati-hati mereka terpecah semua. Yang si A hasad dengan si B hasad dengan si C, semuanya terpecah hati-hati mereka, tidak menjadi satu. Kaedah besar yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, kaum muslimin tidak akan bisa bersatu kecuali di atas akidah yang sahihah. Kalau tidak akan, mustahil, tidak akan bisa bersatu kecuali di atas akidah sahihah. Wal aqidatul lati jama'at as-sahabah wa kanu mutafarriqin, dan itulah akidah yang telah menyatukan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu mutafarriqin, kata beliau, dahulu mereka adalah orang yang masing-masing yang memiliki keyakinan. Yang ini menyembah Allah, yang itu menyembah Uzza, yang satunya lagi menyembah patung ini, yang satunya lagi menyembah patung itu, masing-masing keadaan kesyirikan yang ada di sisi mereka disatukan dengan Islam, disatukan dengan ajaran Nabi SAW. Seperti itulah baru bisa tersatukan antara umat Islam dengan satu akidah yang sama, akidah yang sahihah. Kalau berbeda akidahnya tidak akan bisa bersatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kalian, kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, "Id kuntum a'da'an," dahulunya kalian bermusuh-musuhan, berpecah belah. Padahal sama-sama di atas kesyirikan. Sama-sama di atas kemungkaran, kebatilan. Satu di atas nama kebatilan, akan tetapi kulubuhum syatta, hati-hati mereka berpecah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Id kuntum a'da'an," kalian adalah orang-orang yang saling memusuhi. "Fa'allafa baina qulubikum," dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akidah yang sahihah, dengan akidah yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allafa baina qulubikum," Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian. "Ma alladhi jama'a baina as-sahabati min al-furqati wat-tanahuri illa hadhihi al-aqidah allati hiya ma'na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka kata beliau, apa yang bisa menggabungkan, apa yang bisa menyatukan hati-hati sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati mereka radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum yang dahulunya berpecah, kecuali akidah sahihah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu adalah hakikat dari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana mereka dikumpulkan di atas akidah tauhid, dikumpulkan di atas akidah yang tidak membenarkan kesyirikan, yang tidak membenarkan kebid'ahan, yang tidak membenarkan kemungkaran. Mereka berada di atas satu akidah as-sahihah, maka mereka bisa bersatu. "Fa'allafa baina qulubikum," hati-hati kalian ditaklif, disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang sahihah. Sementara kita lihat keadaan kaum muslimin yang ada sekarang ini, sekian banyak akidah ad-dalalah, akidah yang sesat, yang tidak sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Lantas mereka berharap untuk dijadikan satu di bawah nama Islam, di bawah nama ukhuwah Islamiyah. Mustahil, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Maka kata beliau menutup jawaban ini, "Fala yajma'un nasa illal aqidatus sahihah." Tidak ada yang bisa menyatukan umat manusia, lebih khususnya tidak ada bisa yang menyatukan kaum muslimin kecuali akidah yang benar. "Wa amma ayyakunu mukhtalifina fi i'tiqadihim falayajtami'u abadan." Adapun tatkala mereka kaum muslimin berada di posisi akidah yang berbeda, maka mereka tidak akan mungkin bersatu. Mereka tidak akan mungkin bisa bersatu di bawah nama ukhuwah Islamiyah yang mereka gembar-gemborkan di setiap majelis-majelis mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian majelis malam hari ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan mukaddimah dari Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.